Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa jama'. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita pada hidup kita ini. Enggak bisa kita hitung hadirin. Terlalu banyak, di setiap detik ada banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di setiap detik jantung kita berdetak dan itu nikmat Allah. Darah kita mengalir dan itu nikmat Allah. Kita bisa bernafas dan itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita bisa menghitung nikmat-nikmat tersebut? Maka benarlah ketika Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dan secara khusus kita bersyukur kepada Allah karena kita diberikan nikmat berupa kesempatan belajar. Kesempatan menambah ilmu. Kesempatan untuk memperkuat iman. Karena ilmu bertambah, jika itu adalah ilmu yang bermanfaat, maka artinya iman kita pun juga bertambah. Ilmu yang bermanfaat bertambah, maka ketenangan pun bertambah, dan kebahagiaan pun juga bertambah. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ketika kita diberikan kesempatan untuk bersama salah satu buku terbaik di dunia. Salah satu buku terbaik di dunia. Buku yang paling tersebar di dunia. Buku yang paling banyak dikaji di dunia setelah Al-Quranul Karim. Maka beruntunglah kita ketika kita menjadi salah satu orang yang Allah beri kesempatan untuk mengkaji buku ini. Maka marilah terus bersyukur kepada Allah dan mintalah pertolongan agar Allah lancarkan kajian kita dan agar Allah berikan kita pemahaman yang benar. Karena banyak orang ikut kajian, maksud gurunya ke kanan, dia pahaminya ke kiri. Dan itu gak dia sengaja untuk menyelisih, cuman pemahamannya salah aja. Nah, kita meminta pertolongan agar pola pikir kita tidak keliru. Pemahaman kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meminta pertolongan agar Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa menerima. Nah, semua orang yang mendengar itu mau menerima. Semoga kita diberikan taufik agar bisa menerima kebenaran dari Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mintalah pertolongan kepada Allah agar kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Hadirin Allah muliakan, selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Inti dari ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana dikatakan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, innamal ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan sekedar dihafal. Walaupun hafal itu penting hadirin, sangat penting. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Dan terakhir, marilah kita perkuat syahadatain kita. Ingat terus bahwa kita adalah hamba, hamba yang beribadah, hamba yang mengabdi. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Jangan sampai kita sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah hanya kepada Rabbul Alamin. Dan dalam beribadah ikutilah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu marilah kita senantiasa bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, uswah hasanah kita, Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, hadis yang kedua dari bab menambah kebaikan di fase akhir kehidupan kita. Dan hadis yang kedua ini hadis yang tidak terlalu singkat tapi masih nyaman untuk dikaji dalam satu pertemuan. Dan banyak sekali faedah hikmah kehidupan dalam hadis ini. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Mari kita langsung bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin, seluruh jamaah dimanapun berada. Dan sekali lagi kita bersyukur kepada Al-Imam An-Nawawi dari atau atas bagaimana beliau menyusun buku ini dan bagaimana memasukkan hadis-hadis ke dalam kitab ini. Contohnya hadis Abdullah bin Abbas. Beliau menyampaikan rahimahullah taala, berkata Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, an Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala kana Umar yudkhiluni ma'a asyakhi Badar. Umar radhiyallahu taala an, maksudnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Kita langsung masuk ke terjemahannya saja. Beliau radhiyallahu Umar radhiyallahu taala an itu mengajakku untuk hadir bersama sahabat-sahabat senior alumni Perang Badar. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an itu mengajakku untuk hadir di majelis yang isinya adalah asyakhi Badar, sahabat-sahabat senior, orang-orang tua, dan mereka ikut Perang Badar. Ini majelis yang sangat prestisius. Dan majelis itu, meeting tersebut, kalau bahasa kita sekarang, pertemuan itu hanya dihadiri oleh sosok-sosok senior yang dulu mengikuti Perang Badar. Nah, Abdullah bin Abbas diajak sama Umar ikut di majelis itu hadirin. Dan beliau masih junior pada saat itu. Beliau masih sangat amat muda. Beliau di mata para sahabat-sahabat senior alumni Perang Badar itu masih anak-anak. Masih anak-anak. Artinya masih muda banget. Ketika beliau hadir, dan beliau bisa hadir karena langsung diajak Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, fakanna ba'dahum wajada fi nafsihi, sebagian mereka itu kurang berkenan, gak nyaman dengan kehadiran Abdullah bin Abbas. Karena sekali lagi ini forum para senior. Nah, mereka mengatakan, lima tu dakhilu hadha ma'ana walana abna'un mithluhu. Lima tu dakhil. Kenapa engkau, wahai Umar bin Khattab, mengajak anak ini sehingga gabung dengan kita. Sedangkan kita-kita juga punya anak yang seusia dia. Yang seusia dia. Dan kita gak bawa anak-anak kita loh. Kita gak ngajak anak-anak kita. Jadi kita ini punya anak juga seusia dia. Seusia Abdullah bin Abbas. Dan kita gak ngajak anak-anak kita. Kenapa dia ikut? Kenapa dia gabung? Hadirin Allah muliakan. Pada saat itu Umar bin Khattab menjawab, innahu min haitsu 'alimtum. Menarik, Umar bin Khattab hanya mengatakan Abdullah bin Abbas ini dia dari apa, kalau latar belakangnya itu dia dari tempat yang kalian ketahui bersama. Maksudnya gini loh, kalian sudah tahu keutamaan Abdullah bin Abbas. Kalian sudah tahu bahwa ini sosok nih cerdas, pintar, spesial gitu loh. Dan dari keluarga yang spesial. Ini dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahasa kita, ya kalian tahulah kualitas Abdullah bin Abbas dan dari mana dia berasal. Jadi Umar mengatakan, jangan samakan, ini beda gitu loh. Ini beda. Jangan samakan dengan anak-anak yang lain. Ini spesial. Dan kalian tahu itu. Dan kalian udah tahu. Nah, hadirin yang dijelaskan oleh sebagian para ulama bahwa sebagian para sahabat atau senior-senior perang Badar, alumni perang Badar, itu tidak mengkritik atau tidak memberikan masukan dari sisi kapasitas kecerdasan Abdullah bin Abbas, kepintaran Abdullah bin Abbas dan lain sebagainya, enggak. Atau apalagi imannya Abdullah bin Abbas, backgroundnya Abdullah bin Abbas, keluarganya Abdullah bin Abbas, tidak. Tapi kata sebagian para ulama, mereka itu mempertanyakan dari sisi umur. Dari sisi umur. Apakah udah cukup umur untuk gabung sama kita-kita? Adapun dari pintar, cerdas, lalu ini keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah paham itu. Makanya Umar tidak memperinci. Umar hanya mengatakan innahu min haitsu 'alimtum, kan udah tahulah kualitas Abdullah bin Abbas gimana dan dari mana beliau berasal. Dan para sahabat pun diam pada saat itu. Ada yang ngejar lagi. Oh, enggak ada yang bilang, emangnya dia pintar ya? Emangnya dia berilmu ya? Emangnya dia cerdas ya? Enggak. Karena bukan itu isunya. Isunya ada, ini masih kecil nih. Gitu loh. Kita tahu mereka dia cerdas dan seterusnya. Tapi Umar tetap melibatkan beliau. Jadi ini hanya masalah usia. Jadi bukan karena meremehkan orang. Enggak. Enggak sama sekali. Dan kita tahu bahwa para sahabat adalah manusia yang atau orang-orang yang hatinya itu bersih. Sebagaimana ucapan Abdullah bin Mas'ud, Allah melihat hati manusia setelah Allah memilih Rasulullah SAW. dan ternyata setelah itu yang paling bersih adalah hatinya para sahabat, maka para sahabat yang dipilih untuk mendampingi Rasulullah SAW. Sebagaimana riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Jadi nggak, mereka nggak hasad atau mereka nggak sombong, enggak. Tapi kita tahu di dalam kehidupan sosial dan dalam kehidupan real ada masalah-masalah yang anak kecil itu belum saatnya mendengar, belum saatnya membahas hal tersebut, atau belum saatnya diperdengarkan hal tersebut. Secerdas, atau walaupun dia cerdas gitu loh, walaupun dia pintar, walaupun misalnya dia ini lulusan terbaik di SD 05 misalnya, misalnya ada SD 05 dan SD 05 itu SD terbaik di Pulau Jawa misalnya begitu, atau di Indonesia ini yang paling. Tapi ada karena faktor usia dia belum saatnya dengar pembicaraan orang-orang dewasa, hal-hal yang dibahas para senior, hal-hal yang dibahas para senior, masalah-masalah keumatan misalnya dan sebagainya. Udah anak kecil belum waktunya, kita tahu dia cerdas gitu, tapi ada masalah-masalah yang di dalam kehidupan real itu anak remaja atau anak kecil gitu belum waktunya mendengar itu atau belum waktunya membahas itu. Mereka masih butuh pengalaman dan jam terbang dan tambahan umur dan usia untuk membahas hal-hal tersebut. Dan ini bukan tentang apa, bukan tentang masalah orang dewasa dalam tanda kutip ya, bukan. Ini masalah masyarakat, masalah sosial gitu loh. Dan lain sebagainya. Nah, itu yang diangkat oleh mereka. Disinggung di sini bukan karena mereka nggak tahu atau meremehkan atau sombong, enggak, ini sebatas itu kok. Dan itu real, itu wajar gitu loh, itu sangat wajar ketika orang-orang tua minta kita steril dan anak-anak muda remaja itu nanti dulu. Hadirin yang Allah muliakan, tapi Umar tetap berpendapat bahwa Abdul bin Abbas sudah layak dan berbeda dengan anak-anak seusianya. Dan untuk membuktikan ucapannya, suatu hari Umar kembali mengundang Abdul bin Abbas untuk hadir di pertemuan para senior tersebut. Diundang lagi. Dan hadirlah Abdul bin Abbas bersama mereka. Fama ra'aitu annahu da'ani yawma idzin ila liyuriyahum. Dan Abdullah bin Mas mengatakan, aku berpendapat atau aku berkesimpulan bahwa Umar bin Khattab mengundangku pada saat itu, di hari itu. Itu tidak lain tidak bukan tujuannya untuk memperlihatkan kepada mereka bahwa keputusan Umar itu tepat. Abdul bin Abbas layak untuk dilibatkan dan berbeda dengan anak-anak seusianya. Qala ma taquluna fi qawli ta'ala idza ja'a nasrullahi wal fath. Lalu ketika majelis sudah komplit, semua hadirin telah datang, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada para sahabat, para senior nih, apa yang kalian pahami dari firman Allah idza jaa nasrullahi wal fath? Surat Al-Fatih ayat pertama. Surat yang favorit kita. yang sering kita baca dalam salat-salat kita, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi apa yang kalian pahami dari surat ini? Jika pertolongan Allah dan kemenangan itu telah datang, wa ra'aitan nas, dan engkau melihat manusia, yadkhulun fi dinillahi afwaja, manusia masuk ke dalam agama Islam berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah, bertahmidlah, beristighfarlah. Innahu kana tawwaba. Karena Allah Maha menerima taubat. Itu salatnya. Itu salatnya. Semua kita insya Allah tahu ya. Walaupun mungkin ada yang gak tahu artinya, tapi mayoritas kita insya Allah sudah hafal ayat ini. Alhamdulillah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kalian pahami dari surat ini? Faqala ba'duhum, lalu sebagian dari mereka menjawab, umirna nahmadullaha wa nastaghfiru idza nusirna wa futiha alaina. Kata sebagian mereka bahwa surat ini, jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kalian melihat manusia masuk dalam Islam secara berbondong-bondong, maka bertahmid dan beristighfarlah. Maksudnya adalah kita diperintah untuk bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, dan beristighfar jika Allah menolong kita dan Allah berikan kemenangan untuk kita. Itu yang kami pahami dari ayat di atas. Dan sekali lagi, sebagian anggota forum, di forum itu yang isinya para senior, menyatakan bahwa kita diperintahkan untuk bertasbih, bertahmid, beristighfar jika Allah menolong kita dan jika Allah memberikan kemenangan kepada kita. Hadirin Allah muliakan, wasakata ba'duhum, dan sebagian orang lain atau sebagian anggota forum yang lain, mereka diam. Falam yaqul syai'an, mereka tidak bicara sama sekali. Mereka tidak bicara sama sekali. Mereka diam. Lihat bagaimana para sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka tidak cari panggung. Mereka punya warak. Kalau mereka gak yakin benar, mereka gak akan bicara. Atau mereka cukupkan saudara mereka yang bicara. Kalau ternyata sama. Karena mereka tahu. Apalagi berbicara tentang agama Allah itu, hisabnya itu gak mudah di hari kiamat. Faqala li. Lalu di tengah keheningan, karena gak ada yang jawab lagi, Umar bin Khattab berkata kepadaku, kata Abdullah bin Abbas, akadzalika taqulu ya Ibn Abbas, apakah pandanganmu sama dengan mereka, wahai Abdullah bin Abbas? Fakultulah. Lalu kata Abdullah bin Abbas, tidak. Apakah pandanganmu sama dengan jawaban tadi? Kata Abdullah bin Abbas, tidak. Qala fama taqul. Oke, kalau gitu, apa pandanganmu? Apa yang kau pahami? Apa yang ilmu ya, apa tolong jelaskan ilmu yang kau miliki, Abdullah bin Abbas. Qultu huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas, ini adalah ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam. A'lamahu lahu. Yang Allah sampaikan atau Allah turunkan ini sebagai pesan tersirat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ini sebuah pesan, tanda, sign bahwa ajal engkau sudah dekat, wahai Muhammad. Ketika engkau dimenangkan oleh Allah, lalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa Taala, dan engkau melihat manusia datang berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah, bertahmidlah, dan beristighfarlah. Karena Allah Maha Penerima taubat. Ini adalah pesan bahwa ajal Nabi SAW sudah dekat. Hadirin Allah muliakan. Faqala Umar. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, ma a'lamu minha illa ma taqul. Aku tidak memahami ayat ini atau surat ini kecuali seperti yang engkau pahami, wahai Abdullah bin Abbas. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan Umar bin Khattab dengan taufik dari Allah berhasil menjelaskan kepada para sahabat-sahabat senior kenapa anak kecil ini diundang di forum tersebut. Dan benar, ini adalah tanda dekatnya waktu dan dekatnya ajal Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang dibawakan Ibnu Katsir dari Abdullah bin Umar, ayat ini turun di hari-hari tasyrik. Di hari-hari ayam tasyrik. Bukannya Nabi waktu itu berkhutbah. Dan jarak dengan wafat Nabi sangat singkat. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Ini hadis yang sangat penting untuk kita camkan. Pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran yang bisa kita petik hadirin. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa kedudukan Abdullah bin Abbas. Hadis ini menunjukkan kedudukan Abdullah bin Abbas. Ini sosok luar biasa. Sosok yang mendapatkan doa Nabi SAW. Nabi pernah berdoa untuk beliau secara khusus. Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia tentang agamanya dan ajarkan dia tafsir Al-Quranul Karim. Hadis surat Imam Ahmad. Dalam riwayat yang lain, Allahumma alimhul kitab. Ya Allah, ajarkan dia Al-Quranul Karim. Subhanallah. Itu doa Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas. Dan hadis ini menunjukkan betapa doa Nabi diijabah oleh Allah. Alim. Dari kecil, dari remaja udah alim. Ini pelajaran yang berharga buat kita. Dan kita harus semakin mengenal para sahabat Nabi SAW. Mengenal keluarga Nabi SAW. dan menjadikan mereka sebagai teladan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena salah satu krisis kita atau di masyarakat kita adalah kehilangan teladan yang real, yang soleh, dan yang soleha, yang apa mereka menginspirasi kita dalam kehidupan kita. Dan salah satu yang layak untuk diikuti adalah setelah Nabi SAW adalah Abdullah bin Abbas. Pelajaran yang kedua, hadirin yang memuliakan, pentingnya musyawarah dalam kehidupan. Pentingnya musyawarah di dalam kehidupan. Khususnya musyawarah dengan ahli ilmu, dengan guru kita. Dan musyawarah tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan seorang muslim. Tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan orang-orang beriman. Gak bisa. Tidak bisa. Orang-orang beriman itu kalau buat keputusan, khususnya keputusan-keputusan penting, keputusan-keputusan penting itu tidak mutusin sendiri. Tidak mutusin sendiri. Tapi mereka bermusyawarah. Dan berusaha bertanya dan bermusyawarah dengan ahli ilmu atau guru semaksimal mungkin. Ngajaran sendiri. Karena musyawarah tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan seorang muslim. Dan ini salah satu sunnah Nabi. Salah satu perintah Allah yang sering kita lupakan dan lalaikan. Dan hasilnya apa? Kita sering buat keputusan yang fatal dan salah dalam kehidupan kita. Ketika kita evaluasi, ternyata pada saat kita ambil keputusan itu kita gak musyawarah. Gak musyawarah. Gak bertanya kepada ahli ilmu. Gak melibatkan mereka. Walaupun memang butuh perjuangan, butuh effort. Dan yang lebih miris lagi, sebagian orang punya akses ke gurunya dan ke ahli ilmu, tapi gak pernah dilakukan. Tidak pernah dilakukan. Dia memilih untuk jalan sendiri. Pakai pemikirannya, pakai logikanya, pakai pengalamannya yang pendek, dan seterusnya. Padahal kita tahu perkataan para ulama klasik, fitnah itu ketika akan datang maka telah diprediksi oleh para ahli ilmu. Idza aqbalat arafaha al ulama, kata mereka. Fitnah itu, masalah itu ketika mau datang itu sudah diprediksi. Jadi para ahli ilmu, para pakar, dan ini kan berlaku di semua bidang. Itu ketika mau datang masalah, mereka udah punya prediksi nih. Jadi ketika mereka ngelihat, kok ini begini, oh ini rentan masalah nih. Ini kalau nggak dirubah akan datang masalah. Atau kondisi begini, ini ngundang masalah. Mereka udah bisa prediksi. Wa idza adbarat arafah al-juhala. Dan ketika sudah kejadian, baru orang-orang awam atau orang-orang yang nggak ngerti, orang-orang bodoh, tersadar. Oh iya, ternyata ada masalah ya. Udah kejadian baru, oh iya, oh iya. Awalan, oh iya benar kata guru saya. Oh iya, oh ternyata ini yang dimaksud oleh beliau. Tapi udah kejadian. Dan seringkali ketika dinasehatin, karena ini belum kejadian, orang yang gak punya ilmu cenderung gak terima. Cenderung ngotot, cenderung jalan sendiri. Dan begitu kejadian, udah selesai. musyawarah itu kehidupan orang-orang beriman. Coba buka surat Asy-Syura ayat 36, 37 dan 38. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَضَفَ مَا أُوتِيتُ مِنْ شَيْءٍ. Maka segala sesuatu yang diberikan kepada kalian, maka itu adalah kenikmatan hidup di dunia. فَمَتَعُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Lihat. Semua yang ada nih itu perhiasan dunia. Dan yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Pertanyaan, untuk siapa? Untuk siapa hadirin? Kita simak. Lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Untuk orang-orang beriman dan orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pegang rata-rata lebih baik dan lebih kekal untuk orang-orang beriman dan orang-orang bertawakal kepada Allah semata. Lanjut. Wal ladzina yajtanibuna kabir wal ladzina yajtanibuna kabiral itsm wal fawahish. Dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan yang keji, khususnya zina, mukadimah-mukadimahnya dan seterusnya. Wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Jadi mereka orang yang mudah memberikan, walaupun mereka marah, mereka maafkan. Terus lanjut, walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah, dan orang-orang yang senantiasa menyambut seruan Allah, mentaati Allah Rabb mereka dan mendirikan salat. Terus wa amruhum syura bainahum, ini bottom line-nya, dan urusan mereka mereka putuskan dengan musyawarah di antara mereka. Wamimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka senantiasa berinfak dengan rizki yang kami berikan kepada mereka. Lihat, orang-orang beriman yang hanya yang bertawakal hanya kepada Allah, yang meninggalkan dosa besar, yang meninggalkan perbuatan keji, lalu yang memaafkan walaupun mereka marah, lalu yang senantiasa menyambut seruan Allah, lalu yang menegakkan sholat dan bermusyawarah jika ada urusan yang harus diputuskan. Ini orang-orang beriman. Ini orang-orang beriman. Jadi bayangkan, beriman. Allah satukan musyawarah dengan iman, dengan tawakal, dengan meninggalkan dosa besar, dengan meninggalkan perbuatan keji, zina, dengan meninggalkan dengan sikap memaafkan walaupun lagi marah, dengan menyambut seruan Allah, sholat, bayangkan dikaitkan dengan sholat, dan senantiasa musyawarah jika ada masalah, jika ada urusan, dan infak, dikaitkan dengan infak. Allahu Akbar. Makanya ulama sosok sekaliber Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu masih musyawarah dengan ahli Badar, masih musyawarah. Itu sosok yang disabdakan Nabi SAW, walau kana ba'di nabiyun lakana Umar. Kalau ada nabi setelahku, orang yang paling cocok itu Umar. Orangnya itu Umar. karena diberikan kecerdasan, ilmunya sangat matang dan sangat tinggi, dan diberikan intuisi yang sangat tajam, sangat tajam. Kita tahu beberapa kali intuisi Umar itu dibenarkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Sangat tajam. Itu aja masih musyawarah. Kalau kita, Quran juga belum selesai, hadis juga belum tahu, pengalaman atau kaidah usul fikih belum belajar, kaidah fikih juga nggak tahu, putusin sendiri, subhanallah. Logika kita nggak musyawarah. Nabi saja disuruh musyawarah sama wasyawirhu fil amr, wahai Rasul, musyawarah dengan para sahabat. Padahal yang dapat wahyu siapa hadirin? Beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap disuruh musyawarah. Makanya Al-Imam Tabari dan para ulama mengatakan, ini ayat tuh ayat yang sangat sangat unik gitu loh. Yang dapat wahyu disuruh musyawarah. Padahal udah dapat wahyu. Allah gak bilang, udah pokoknya kalau ada apa-apa sama mereka Jibril aja. Gak usah libatin sahabat-sahabat kamu. Karena kan sahabat-sahabat kamu gak maksum. Sahabat-sahabat kamu gak dapat wahyu. Yang dapat wahyu kan kamu, ya Muhammad. Enggak. Bisa bermusyawarah dengan mereka. Padahal yang dapat wahyu itu Nabi SAW. Yang maksum Nabi SAW. Tapi tetap disuruh musyawarah. Tetap disuruh musyawarah. Lalu bagaimana dengan kita? Makanya banyak keputusan-keputusan kita itu gak berkah. Banyak langkah kita itu menimbulkan masalah. Bukannya selesai, malah tambah parah. Kenapa? Salah satunya kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala bermusyawarah. Bermusyawarah. Dan lihat bagaimana, dan usahakan bermusyawarah dengan ahli ilmu, dengan guru kita. Lihat Umar bermusyawarah tidak dengan dengan sembarang orang. Yang dilibatkan oleh Umar adalah Ahlu Badar, alumni perang Badar. Alumni perang Badar hadirin, itu secara ilmu, secara pengalaman, secara ketakwaan, matang semuanya. Secara ilmu, ilmu mereka luar biasa. Secara umur, mereka senior. Di zaman Umar, perang Badar di tahun kedua Hijriah. Senior, udah. Terus secara ketakwaan, mereka udah dapat garansi dari Allah. Digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, if'alu masyi'tum faqad ghafartu lakum. Wahai alumni perang Badar, kerjakan apa saja yang kalian inginkan, kalian dimaafkan. Jadi Allah juga bilang, udah suka-suka deh. Tapi gak ada satu pun dari mereka yang suka-suka. Subhanallah. Takwanya sudah diakui oleh Rabbul Alamin. Itu yang dilibatkan. Jadi okay. Saya udah musyawarah, tapi kok masih berantakan urusan? Pertanyaan, musyawarah sama siapa? Sama orang yang menggunakan, yang punya ilmu, atau sama sesama orang awam juga, yang hanya pakai akal, yang hanya pakai logika, yang pakai hawa nafsu terkadang, yang dari awal punya kepentingan. Jadi kita ada musyawarah sama siapa? Oke, udah musyawarah. Pertanyaan, musyawarah sama siapa? Lihat kembali ayat tadi. Ayat Asyura tadi, coba dibuka lagi. Kan lihat. Di ayat ke-30, apa? Ayat ke-38, Allah mengatakan, wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Di antara mereka itu siapa hadirin? Ini kan lagi bicara tentang orang beriman, orang yang bertawakal, lalu meninggalkan dosa besar, lalu tidak melakukan fawahish, perbuatan keji, zina, dan lain-lain, lalu tidak atau memaafkan ketika marah, sangat objektif berarti orangnya. Jadi bukan hanya bertakwa, tapi objektif. Sehingga mereka bisa maafkan walaupun mereka marah. Lalu mereka menyambut seruan Allah. Jadi mereka belajar, mereka menuntut ilmu. Karena kalau enggak, bagaimana mereka tahu apa perintah dan larangan Allah. Lalu mereka sambut, bukan hanya cuma ngaji jiping, atau bukan hanya sekedar wawasan. Mereka terima dan mereka kerjakan. Lalu mereka sholatnya bagus. Nah, lalu mereka berinfak. Dengan mereka Anda bermusyawarah. Itu poinnya. Wa amruhum syura bainahum, dan perkara-perkara mereka dimusyawarahkan di antara mereka. Di circle itu, bukan cari cari apa, cari komunitas lain, bukan di circle itu musyawarah. Jadi musyawarah, lalu dengan siapa kita musyawarah? Cari, cari kalau musyawarah itu cari orang yang sholatnya bagus, yang bertawakal kepada Allah. Walaupun nggak cerdas, berkah insya Allah, benar deh. Walaupun kelihatannya dari kecerdasan, ah ini kecerdasan aneh ini daripada dia. Emangnya hidup tentang kecerdasan semata ini? Oke, dia nggak cerdas. Tapi sebelum itu dia berdoa sama Allah. Tawakalnya kasih kepada Allah. Dia gantungkan hanya kepada Allah. Lalu dia berinfak. Orang contoh orang yang berinfak kan. Kan Allah fi auni al-amdi makana karena Allah fi'unil abdi maka Allah fi'unil akhi. Allah akan tolong hamba, Allah akan tolong seorang hamba saat hamba itu menolong saudaranya, dan salah satu bentuk pertolongan adalah berinfak. Jadi kalau kita bermusyawarah dengan orang yang rajin berinfak, berarti kita bermusyawarah dengan orang yang dijanjikan pertolongan oleh Allah. Itu tadi contoh kita nih, coba kasih lihat ayatnya lagi, waqamus shalah. Kita disuruh bermusyawarah dengan orang-orang mendirikan, menegakkan sholat. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 45, wasta'inu bisabri wasalah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Berarti ketika kita bermusyawarah dengan orang yang sholatnya bagus, sholatnya ikhlas, sholatnya khusyuk, sholatnya bisa mentadaburi, maka kita bermusyawarah dengan orang yang dijanjikan pertolongan oleh Allah. Kan enak. Enak hadirin Allah muliakan. Dan begitu seterusnya, orang yang bertawakal, orang yang beriman, itu kan dijanjikan penjagaan, pertolongan. Orang yang berilmu diangkat derajatnya, jadi nggak akan dijatuhkan. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Jadi nggak akan. Jadi kalau kita bermusyawarah dengan orang yang berilmu, berilmu dan beriman, kita akan diangkat bukan dijatuhkan. Nah, ini kadang-kadang kita suka lupa. Jadi bagaimana orang kita ngeremehin urusan kita sendiri? Kadang-kadang kita ngotot. Jalan terus gitu. Kalau kita udah diarahkan. Kalau misalnya ada perbedaan pendapat, kalau kita mengikuti salah satu pandangan dari ahli ilmu, gak ada masalah. Tapi yang intinya kadang-kadang kita ngotot dengan keawaman kita. Dan tidak menggubris nasihat dari yang lebih berilmu dari kita. Akhirnya masalah. Jadi musyawarahlah. Dan kedua, siapa yang kita ajak musyawarah? Eh, ini ilmu kehidupan hadirin. Dan Umar mencontohkan, makanya berkah. Pelajaran yang berikutnya hadirin yang Allah muliakan. Ini menunjukkan bahwa kalau kita punya anak, apalagi anak kita berbakat atau cerdas dan seterusnya, maka ajaklah anak kita untuk bergaul dengan yang lebih senior dari dia. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengajak Abdul bin Abbas untuk kumpul bersama Ahlu Badar. Alumni perang Badar. Mungkin misalnya dalam kecerdasan, misalnya Ibnu Abbas lebih cerdas, lebih tahu tafsir Al-Quran. Tapi pengalaman tidak bohong hadirin. Jam terbang itu pelajaran yang mahal. Pengalaman para senior adalah ilmu yang sangat mahal dan hikmah yang sangat berharga. Kata para ulama, as-sa'id man wa'idha bi ghairihi. Orang yang bahagia adalah orang yang mengambil pengalaman orang lain untuk jadi bekal kehidupannya. Jadi salah satu syarat jadi orang bahagia adalah dia mengambil pengalaman orang lain untuk jadi bekal kehidupannya. Jadi dia gak perlu ngalamin dulu. Walaupun kalau takdirkan mengalami sesuatu itu pasti bagus. Tapi ambil pengalaman orang. Makanya bergaul dengan para senior, dengan orang tua yang bijak, yang baik, dan seterusnya. Tentu saja ini sesuai dengan sesuai dengan kualitas dari anak-anak kita. Makanya kenapa yang dilibatkan dengan ahli badar hanya Abdullah bin Abbas, karena ahli badar sangat istimewa. Dan yang bisa jadi yang layak untuk dilibatkan dari yang seumuran dengan Ibnu Abbas hanya Ibnu Abbas pada saat itu. Tapi kan enggak harus di majelis itu. Jadi sesuai dengan kapasitas di dalam kehidupan kita. Ajak misalnya anak kita ketemu dengan tokoh kalau kita kenal, teman-teman kita sesuatu yang pintar-pintar, yang baik-baik. Ajak dia bergaul dengan om-omnya gitu loh. Atau orang-orang yang senior-seniornya. Biar dia ngerti, biar dia diajarin. Dan juga orang-orang yang kalau ketemu anak kecil atau anak remaja itu mereka berkomunikasi secara serius, secara baik, secara total gitu. Jangan ini anak kecil udah kasih mainan aja selesai, kasih password wifi aja udah suruh main sendiri, enggak. Cari orang-orang tuh yang kalau anak kita sama mereka bisa cerita sebagaimana mereka cerita sama orang sepantar. Tanya dengan bahasa yang dipahami ya. Oh jadi gini, dan serius, dan ilmiah, dijelaskan. Itu penting hadirin. Dan ini yang seringkali mulai hilang dan tergerus. Kalau di zaman kita dulu kan, kalau misalnya orang tua kita kedatangan tamu gitu, temennya dan seterusnya, kan kita disuruh turun, disuruh minim salaman, duduk sebentar, nyuguhin sesuatu dan seterusnya. Dan seringkali kan sekarang budaya itu mulai hilang ya. Mungkin masih ada yang terapkan, tapi banyak tempat kita lihat enggak. Udah, anak-anak di kamar masing-masing aja. Dan enggak disuruh turun juga. Ketika ditanya, anak lo pada kemana? Biasa dia anak gua lagi banyak tugas di kamar. Padahal yang datang ini orangnya pintar, jenius misalnya, cerdas, punya pengalaman banyak. Itu anak suruh turun bicara sama mereka. Timba ilmu dari mereka. Cari pengalamannya. Ini anak disuruh biarin aja dengan, itu pun juga gak belajar kadang-kadang. Ya main lah, TikTok lah, segala macam lah, tapi di kamar aja. Keliru. Umar ajak Abdul bin Abbas duduk di Al-Badar. Itu hadirin. Makanya kalau kita misalnya mau ketemu ahli ilmu, ajak anak kita. Palingnya didoain sama ahli ilmu tersebut, Masya Allah. Diajak bicara sejenak. Itu penting. Allah Ta'ala alam. Bismillah. Hadirin yang Allah muliakan. Pelajaran berikutnya. Hadirin, keterangan dari sebagian ahli badar yang mengatakan bahwa jika kita diberikan pertolongan dan kemenangan, kita diperintahkan bertasbih dan beristighfar, itu bukan jawaban yang salah. Dan Umar gak pernah menyalahkan jawaban itu. Tapi Umar ingin pesan tersirat. Bukan sebatas tersurat. Karena tersirat jauh lebih sulit daripada tersurat. Atau dalam bahasa magzanya gitu. Jadi pesan-pesan yang sangat dalam di balik itu, yang tidak terungkap dalam bentuk kata, tapi pesan-pesan itu ada jelas. Dan itu karena kalau hanya tersurat nggak akan memperlihatkan kelebihan Abdullah bin Abbas dibanding yang lain. Umar ingin yang tersirat, bukan yang tersurat. Makanya nggak salah, benar. Begitu ada pertolongan, begitu ada kemenangan, kita disuruh bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Tapi bukan hanya itu yang diinginkan. Beliau ingin tersirat. Dan itu yang dijawab oleh Abdullah bin Abbas. Jadi jangan berpikir jawaban itu salah, nggak, jawaban itu nggak salah. Jawaban itu tidak salah. Wallahu ta'ala rabbi sallam. Lalu yang pelajaran berikutnya, hadirin Allah muliakan, lihat bagaimana bersihnya hati para sahabat. Tidak ada yang ngotot. Tidak ada yang menjawab Umar. Tidak ada yang membantah atau menolak jawaban dari Abdullah bin Abbas hanya karena dia masih kecil dibanding mereka. Mereka terima. Makanya ketika mereka gak nyaman itu bukan karena mereka hasad. Tapi mereka bertanya apakah usianya sudah cukup untuk membicarakan hal-hal besar seperti ini. Itu poinnya. Dan ketika Umar memperlihatkan kemampuan Abdullah bin Abbas, mereka terima. Jadi banyak para ulama mengatakan ini bukan hanya tentang keutamaan Abdullah bin Abbas, ini juga tentang keutamaan Ahli Badar. Gak mudah loh. Orang tua senior dengan semua pengalaman, dengan semua prestasi, tiba-tiba ada anak kecil cukup-cukup. Saya nggak bicara konteks ini ya, mungkin di bidang lain. Tiba-tiba datang anak kecil terus nerangin, dan jawaban mereka, dia lebih dalam daripada jawaban kita sebagai orang tua, terus kita terima dengan lapang dada. Itu susah, minta ampun. Itu akan ada ego, akan ada ujub, akan ada kesombongan yang dihembuskan oleh setan kepada kita. Lalu ada hawa nafsu kita. Manusia gak pengen terlihat kalah di forum manapun dan dalam bentuk kekalahan apapun. Tapi lihat Ahlul Badar, terima, terima. Tidak ada komentar sama sekali, terima. Subhanallah. Ya, kita butuh hati-hati selapang ini sama sekali. Terima, walaupun yang nyampaikan Abdul bin Abu. Terima. Karena mereka hanya cari kebenaran. Jadi benar-benar pure. Apakah usianya sudah cukup untuk gabung dengan kita, ya kalau sudah cukup, ya ahlan, bunda. Jadi itu bukan kendok aja, itu benar-benar pertanyaan. Kalau memang cukup, ya sudah senang kita, alhamdulillah. Itulah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, itulah Ahlul Badar. Dan itulah tim musyawarahnya Umar bin Khattab. Makanya gimana gak berkah? Musyawarahnya sama orang-orang yang hatinya bersih kayak begini. Dan alim, bukan mereka gak ngerti, tapi Abdul Muras memang sangat spesial. Makanya gimana gak berkah ketika tim musyawarahnya Umar, orang-orang hati sebaik ini, sebersih ini, seikhlas ini. Ya, keputusan-keputusan juga Masya Allah hadirin. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan yang terakhir, sekali lagi ini adalah pesan wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menangkap hal tersebut, dan para sahabat besar seperti Umar dan Abdullah bin Abbas juga membaca hal itu. Dan ini keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik kondisi. Dengan sebaik-baik kondisi. Kondisi yang sangat luar biasa. Dari semua sisi bisa dikatakan sangat perfect. Sangat perfect. Sangat perfect. Kenapa demikian? Karena dari segi pencapaian, pencapaian tugas-tugas zahir beliau, tugas-tugas zahir beliau, ulama kita mengatakan bahwa manusia sudah atau Mekah sudah berhasil dibuka. Mekah sudah berhasil dibuka. Dan manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Idza jaa nasrullah wal fath. Ketika pertolongan Allah itu datang dan kemenangan itu hadir. Dan kemenangan yang dimaksud sebagian dijelaskan banyak para ulama adalah Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Ketika Ka'bah kembali dimurnikan, kesyirikan dihilangkan di Baitullah dan diganti dengan bendera Tauhid. Lalu hadirin Allah muliakan, dan Jazirah Arab itu menerima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian ulama seperti Ibn Abdul Bar dan mengatakan ketika Nabi wafat itu tidak ada orang yang kafir di Jazirah Arab. Sebagian mengatakan demikian. Jadi secara tugas zahir perfect. Secara tugas zahir luar biasa. Lalu hadirin Allah muliakan, kata para ulama, secara ruh ditutup dengan memperbanyak tasbih, tahmid, dan istighfar. Jadi secara tugas zahir semua dapat. Yang awalnya terusir dari Mekah dibuka lagi dengan sangat elegan. Manusia masuk berbondong-bondong. Jazirah Arab menerima Nabi SAW dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara ruh, hadirin Allah muliakan, endingnya ditutup dengan tasbih, dengan tahmid, dan dengan istighfar. Oh, itu luar biasa. Itu sangat-sangat luar biasa. Jadi secara zahir dan secara batin perfect. Secara zahir dan secara batin itu perfect. Dan itulah saat yang tepat bagi sosok sekali bernabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan dunia dan berpindah ke kehidupan yang jauh lebih nikmat kembali. Karena kata sebagian para ulama, tidak ada pencapaian di dunia yang lebih tinggi daripada apa yang sudah dicapai Nabi SAW. Gak ada. Jadi sudah saatnya selesai. Gak ada lagi. Semua tugas sudah dikerjakan. Kenikmatan tertinggi sudah didapat. Maka kalau bahasa kita, saatnya naik level ke kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Khairu wa abqa. Dan akhirat jauh lebih baik. Akhirat jauh lebih kekal. Subhanallah. Dan ini rahasia yang sangat menarik. Makanya dijelaskan dalam dijelaskan Ar-Razi, wajadta aqsa muradaka fid dunya fantaqil fil akhirah litafuza bitilka sa'adatil abadiyah. Ketika engkau sudah mendapatkan semua yang engkau inginkan di dunia, semuanya sudah dapat. Apa yang dicari oleh manusia di dunia itu didapatkan Nabi SAW. Maka saatnya berpindah ke akhirat untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal dan lebih indah lagi. Lihat bagaimana narasi yang dibangun, hadirin. Jadi bukan narasi kesedihan, bukan narasi udah berakhir, udah sedih, udah bukan berakhir, bukan narasi ending gitu loh, yang sedih dan seterusnya. Enggak. Anda sudah dapatkan semua yang diinginkan oleh anak manusia di dunia. Kalau udah dapatkan semua, terus mau ngapain? Maka saatnya kita beralih ke level yang lebih tinggi. Luar biasa keterangan para ulama kita. Dan ini bukan hanya Ar-Razi yang mengatakan, Ibnu Rajab dalam tafsirnya pun juga mengatakan hal yang demikian. Dikatakan pun demikian. Semua sudah dapat. Bukan secara zahir dapat, secara batin. Isinya adalah zikrullah azza wa jalla. Makanya disuruh perbanyak tasbih, tahmid, dan istighfar. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan. Dan inilah korelasi dengan bab kita. Korelasi dengan bab kita. Bahwa kenapa Nabi SAW diwafatkan? Kata bahasa Ibnu Rajab, bagaimana narasi yang dibangun? Dan itu yang real, bukan diberada. Walam yabqa lahu minad dunya hajah. Karena sudah tidak ada kebutuhan yang diperlukan oleh Nabi di dunia. Sudah tidak ada. Fahina idin tahayya linakla idal akhirah. Oleh karena itu, bersiaplah untuk melanjutkan perjalanan dan berpindah ke kehidupan yang lebih baik dan lebih tinggi, yaitu kehidupan akhirat. Allahu Akbar. Makanya kata Ibnu Rajab, di Haji Wada, apa ayat yang turun juga? Apa ayat yang turun? Al-Ma'idah ayat 3, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Jadi sudah sempurna, sudah selesai. Maka yang menariknya, walam yabqa lahu minad dunya hajah. Engkau wahai Muhammad, tidak ada yang kau butuhkan lagi di dunia. Udah enggak ada, semua sudah dapat. Semua yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan. Dapat kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan, ibadah, taqarrub kepada Allah, ma'rifatullah, kemenangan. Semuanya dapat. Maka harus naik kelas. Jadi, lihat bagaimana para ulama mengatakan wafatnya Nabi SAW adalah sebuah perpindahan ke kehidupan yang lebih indah lagi. Karena semua sudah dapat. Dan itu tidak akan diraih kecuali dengan mujahadah, dengan perjuangan, dengan pengorbanan yang sangat luar biasa, yang sangat heroik, dari usia 40 tahun sampai 63 tahun. Dan diawali dari masa kecil, masa remaja, dan masa muda yang bersih dari kemaksiatan, yang bersih dari perbuatan-perbuatan jahiliyah, yang bersih dari kehidupan jahiliyah. Dan masa kecil, masa remaja, masa muda yang bersih dari kehidupan jahiliyah, bersih dari kemaksiatan, bersih dari kekejian, bersih, bersih, bersih. Lalu 40, 63 itu puncak. Dan ini pelajaran bagi kita bahwa kehidupan yang indah dan sempurna adalah kehidupan yang diisi dengan iman kepada Allah, diisi dengan bertakwa kepada Allah, diisi dengan perjuangan dan pengorbanan dalam memperjuangkan ketakwaan dan iman kita. Itulah yang dirapatkan Nabi SAW. Makanya gak butuh, maka kalau udah butuh udah habis pindah dong. Buat apa lagi dipindah? Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi kenapa 63 tahun? Karena di usia itulah semua sudah selesai. Beda dengan kita. Kita tuh meninggal pada saat ada proyek yang belum terbang, yang belum berjalan. Ada PR yang belum berjalan. Ada PR yang belum dikerjakan. Ada tugas yang masih dikerjakan. Nabi perfect. Udah gak butuh. Maka pindah. Kita dijelaskan oleh Ibnu Rajab, Ar-Razi, dan para ulama yang lain. Kenapa? Selesai itu untuk mendapatkan nikmat yang jauh lebih tinggi di akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat lebih baik bagi kalian, bagimu. Akhirat lebih baik dan lebih kekal bagimu. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan coba kita renungkan, hadirin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan itu bukan dengan santai. Bukan dengan jadi bos dan hidup sebagai secara bos dan bosi. Bukan sebagai raja dunia yang duduk di singgasana dan hanya menerima upeti dan menarik dan memeras rakyatnya, tidak. Nabi turun, Nabi isi dengan ibadah dan perjuangan dalam kehidupan beliau, dan ini yang harus kita teladani. Jazakumullah khairan, semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan menerima amal ibadah kita. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfirullah, assalamualaikum.